apa gak boleh? Gak boleh, gak boleh. Obat. Oke, tangan nih lo. Sore lagi, sore nih. Hudakan dua di rantau urat. Kapal pelabuhan udah ada nanti di Teluk Mayuan dan kunjung tiba hotel udah sibirang turah. Cantik, terima kasih.